Bagaimana kalau sedang berpuasa ngupil hidung, telinga, dan kentut di dalam air? Misalkan sedang berenang di kolam, apakah batal puasanya? Puasanya tidak batal, karena hal itu bukan termasuk pembatal puasa.